السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jalalain karya dua al-imam dalam bidangnya, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala kepada beliau-beliau Al-Mahalli dan juga As-Suyuti rahimahumullah, yang telah mencurahkan segenap usahanya untuk khazanah keilmuan Islam, terutama dalam masalah ulumul Quran atau tafsir. Kita mulai dari ayat atau firman Allah yang mulia 58 dari surat Al-Baqarah. Ana aja yang baca ayat terlebih dahulu insyaAllah. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, setelah ana berta'awudz kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Para ahli tafsir ya, atau di sini ya, Al-Mahalli atau As-Suyuti rahimahullah. Wa idh qulna, dan ketika kami berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami syahidu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh qulna lahum ba'da khurujihim minatih. Masya Allah, surprise. Antum tadi bilang, ana lagi di jalan saat, masya Allah, itu khabar yang luar biasa. Tidak dicium tangan ana. Wa idh qulna, ketika kami katakan kepada, ketika kami mengatakan lahum kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, ba'da khurujihim min at-tih, setelah mereka terbebas dari at-tih. Kenapa? Udah normal. Setelah mereka keluar dari kebingungan, ketersesatan. Ya, jadi mereka safar dalam kesesatan, kebingungan, mau kemana gitu. Maka kami katakan, udkhulu hadhil qaryah. Masuklah kalian ke qaryah ini, negeri ini, daerah ini, Baitul Maqdis atau ke Ariha, daerah Baitul Maqdis lah yang lebih kuat. Kemudian diperintahkan oleh Allah kepada mereka, fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Ini fi'il amr kulu untuk ibahah atau izin. Allah izinkan kalian untuk makan minha, dari kampung ini, dari negeri ini, haitsu syi'tum raghada. Haitsu syi'tum, semau kalian gitu loh. Raghada. Raghada wasi'a. Raghada artinya wasi'a, luas, faddal, terserah antum. La hajra fih, tidak ada pembatasan dalam hal pilihan makanan yang ada di situ. Dan sebelumnya setelah diberikan apa? Al-manna wa salwa. Man dan juga salwa. Sejenis cairan madu atau misalnya apa cairan yang memang mewah dan mahal, dan juga salwa, yaitu semacam burung atau telurnya. Ala kulli hal, itu udah enak sekali. Dan kemudian kalian masuk ke negeri ini yang di dalamnya terdapat banyak makanan. Fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Makan terserah kalian apapun secara raghad. Raghad itu wasi', enak, nyaman gitu. Oke, orang-orang Arab, Arab Indo sebenarnya, jemaah. Itu kalau tidur raghad. Itu udah raghad belum? Gitu. Eh, benar enggak? Dengar kayak gitu enggak? Udah antum regut aja ente, regut aja. Rahat aja, rahat. Ada rahat, ada regut. Rahat dari kata rohah, rahat nyantai. Regut ya itu regut. Selonjoran enak, regut. Ah, regut. Ngerti regut? Ah, iya. Kayak Bu Maryam kena kipas angin jadi regut di kajian. Nah, itu. Bacanya juga regutnya juga harus mutqin ya, regut. Gitu. Raghada wasi'an la hajra fi wa dkhulul bab, dan masuklah kalian pintu tersebut, ay babiha atau babaha, bab al qaryah, pintu di qaryah tersebut. Jadi ada pagarnya, ada pintunya. Kalian masuk dengan sujada, dengan sujud. Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari sujud. Karena enggak mungkin kan orang sujud sambil apa? Jalan gitu kan susah. Tapi sebagian ulama mengatakan iya kayak gitu. Rok gitu. Iya, disuruh sama Allah kayak gitu. Ada yang mengatakan, dan di sini namanya munhanin dengan inhina. Ya, inhina yaitu membungkukkan diri atau inhina sebenarnya artinya adalah tawadhu', inkhifaf. Ya, apa namanya? Munkhafid. Ya. Kayak ngeblungku atau kita kok mau masuk ke tempat gitu. Gitu lah ya. Penghormatan dan pendudukan diri gitu loh. Disuruh sama Allah begitu. Ya. Jadi udah berapa fil amr ikhwan? Udkhulu hadhil qarya. Mutlak, masuklah sini. Kulu min haitsu syi'tum raghadah. Kemudian udkhulul baba sujada. Udah tiga. Sekarang yang keempat, wa qulu, yang keempat perintah keempat. Taib, udkhulu hadhil qaryah, yang perintah pertama ini kewajiban. Perintah lil wujub. Kulu min haitsu syi'tum raghada, tujuannya bukan pengwajiban tetapi izin ibahah. Udkhulu baba sujada, pengwajiban yang ketiga. Qulu hittatun naghfir lakum khotayakum, itu yang apa? Itu apa? Pengwajiban juga. Jadi dari empat fi'il amr ini, tiga wajib, satu mubah. Iya. Karena kulu itu enggak wajib. Jadi, mau makan enggak makan terserah kalian. Gitu kan ya? Kayak Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi allazi kayf wasqalakum au jaru bi inna wa 'alimun bi dhati sudur wa kulu min rizqi." Wa ilayhi nusyur. Allazi ja'ala lakumul arda dhalula. Allah menjadikan bumi ini dhalul. Yaitu jinak bumi ini. Famshu fi manakibiha, maka jalanlah di jalan-jalan bumi ini. Atau jalan di ganggang antum harus enggak? Allah mewajibkan antum enggak untuk jalan di ganggang? Hah? Enggak. Terserah antum mau jalan mau enggak. Tapi maksudnya apa? Kalian diperbolehkan berjalan di atas muka bumi ini dimanapun. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, makanlah dari rizki yang ada di bumi. Perintah. Tapi perintah di sini bukan bermaksud antum wajib untuk makan atau gimana, enggak. Tapi dipersilahkan makan. Nah gitu, paham ya? Nah, beda dengan misalnya disuruh makan tapi dengan tata cara yang sahih seperti kul mimma yalik misalnya. Makanlah apa-apa yang dekat dengan kamu. Ini sunnah, perintah. Ya begitu. Beda dengan ini pembolehan, pengizinan. Jadi enggak usah merasa dilarang makan apapun. Taib, tadi apa? Udkhulu. Udkhulu. Qulu, katakanlah apa yang dikatakan. Mas'alatuna hittatun, yang kami minta adalah hittah. Hittah itu apa? Anta hutta anna khotayana, ya Allah agar engkau menutupi dari kita kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Yaitu katakanlah pengampunan, yaitu ya Allah ampunilah kami, itu maksudnya hittah dengan kalimat singkat hittah. Maka kalau misalnya kalian melakukan hal-hal ini, masuk dengan cara sopan, dan sopannya itu dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Masuk ke daerah kan harus sopan ya. Ya enggak? Tapi sopannya karena apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun kalau masuk ke daerah kita sopan, yaitu karena kita menjalankan syariat Allah taala, berakhlak mulia. Bukan sopan karena ada jin atau ada kepentingan atau apa ya. Kan biasanya kalau misalnya di gunung-gunung atau tempat-tempat dikeramatkan, harus sopan, jangan sompral, jangan sosok. Jaga kata, jaga kalimat, jangan buang sama sembarangan. Itu kira-kira hanya di gunung atau dimanapun? Dimanapun, gak mesti nunggu di gunung baru sopan. Ya, nah, kalau di gunung gak sopan nanti kualat. Nah ini orang-orang nih, tradisi kita nih. Lebih takut sama setan, sama jin. Sebenarnya mau dimanapun ya ngomong sopan. Ini gak? Kalau misalnya di suatu desa, misalnya desa apa nama desanya? Desa yang namanya Rofi misalnya. Ke Kalisari misalnya masuk. Songong. Pakai motor trek. Ya, di depan markas Rofi. Ya. Ya kan? Wah, kencang sirinanya misalnya. Taip. Ini sombong atau tidak? Sombong. Ditegur semua orang, jangan sompral di sini. Kemudian dibalas sama dia, ini kan bukan di gunung. Lah, kan lucu kalau pemahaman seperti ini. Takut kualat karena di gunung, kalau misalnya kita sombong nanti kualat, jin-jin gunung bakal marah. Tapi kalau di desa orang, gak apa-apa. Karena bukan jin. Ya, orang-orang banyak sekarang lebih takut sama jin padahal. Anggap aja itu jin-jin tersebut enggak bisa apa-apa, khalas. Nah, di sini disuruh apa? Udkhulul baba sujada munhanin. Jadi sopannya dalam rangka taat kepada Allah dan juga dalam rangka tawadhu'nya mereka kepada Allah, harusnya begitu. Orang bilang hitah. Hitah artinya apa? Ampunilah, pengampunan. Ampunilah kami, kalimat singkat. Maka kalau kalian lakukan itu, naghfir lakum khotayakum. وفي قراءة بالياء والتاء مبنيا للمفعول فيهما. Apa maksudnya? Dalam qiraah lainnya naghfir, qiraahnya lainnya dengan ya atau ta. Tapi maksudnya mana dengan ya? Qiraah lain naghfir lakum khotayakum, ini ada tiga versi qiraah. Qiraah pertama naghfir lakum khotayakum. بالياء مبنيا للمفعول عن yaitu apa? Maf'ul fihima. Yughfar lakum khotayakum. Jadi bisa dibaca. Wa dkhulul baba sujada wa qulu hittatun wa qulu hittatun yughfar lakum khotayakum. Ada juga versi ta. Wa qulu hittatun tughfar lakum khotayakum. Ya, paham enggak? Ada yaghfir lakum khotayakum, ada yughfar lakum khotayakum, ada tughfar lakum khotayakum. Jadi ada tiga versi, tapi qiraahnya Hafs ini yaitu naghfir lakum khotayakum, itu yang masyhur di mana-mana. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan orang-orang yang berbuat ihsan dengan ketaatan. Apa yang ditambah? Thawab, pahala. Jadi kalau dia melakukan masuk ke Korea ini dengan baik dan mengatakan hitah, maka akan dapat pahala yang berlipat, ganjaran berlipat. Ya. Itu kemurahan dari Allah Ta'ala. Ya. Ngantuk ya, Bu Maryam? Hah? Beneran? Itu ada disinfektan, ada itu hand sanitizer. Ya bisa mata antum taruh pakai itu. Semprotin. Insya Allah bersih. Kalau ana yang, kalau antum minta bantuan ana boleh? Ayo, tahan Rafi, tahan. Taqarrab ilayya wa arfa' sawtak. Enggak usah pakai ikrar bihi wa tauhid lagi, langsung aja baca. Kan udah bi ta'ati thawaban udah. Wa sanazidul muhsinin. Ha, fa badal alladzi nazara. وبه قال فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعره ودخلوا يذهبون على أستاههم يذهبون على أستاههم فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الله موضع المدمر مبالغة في تقبيل شأنهم رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. طيب قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم maka kemudian alladzina zalamu, orang-orang yang zalim dari kalangan mereka, minhum. Jadi ini seperti memang tidak semuanya melanggar perintah Allah. Sebagian dari Bani Israel ketika itu ada yang taat melakukan hal-hal diperintahkan dan sebagian lainnya enggak berlaku zalim. Maka Allah sifat mereka alladzina zalamu, karena orang yang sudah diperintahkan sesuatu dia malah menyelisihinya, maka sebutan untuk mereka adalah orang-orang zalim. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humu zalimun. Jadi orang-orang kafir itu semuanya zalim sifatnya. Zalim dalam artian apa? Zalim dalam artian mereka menyelisihi perintah Allah untuk segera masuk Islam. Ya fabaddala alladziina zalamu, maka orang-orang zalim itu mengganti qaulan ghairal ladzi qila lahum, mengganti perkataan yang dikatakan kepada mereka. Aslinya perintah Allah apa? Qulu apa? Hittah. Hittah. Ya. Katakanlah wahai Bani Israel, hittah, pengampunan. Kemudian mereka mengganti lafal hittah tersebut. Hah? Apa kata mereka? Hintah. Apa arti hintah? Apa arti hintah? Hah? Hintah artinya ngantuk kan lu? Beneran ngantuk lu ngomong? Hah? Beneran ngantuk. Hah, enggak kau ngantuk? Wudhu lah, wudhu. Nah. Anginnya bikin itu ya, bikin khusyuk ya, masya Allah. Sampai merah matanya yang keluar mata. Enggak kau ngantuk kan? Kalau apa ini aja apa namanya wudhu, empat wudhu dan jangan balik lagi. Ah, alhamdulillah. Kalau enggak di sana ada ayamnya Pak Munir, antum kejar-kejar biar enggak ngantuk, ya. Insyaallah hilang ngantuknya, seger lagi. Rafi ngantuk antum? Reaksi? Enggak, seger ya. Ahli fitness tuh seger. Masyaallah. Alwi? Belum. Aneh yang ngantuk sebenarnya. Oke, ana agak kerasin dikit suaranya biar hilang ngantuknya ini. Ya. Baik, mereka disuruh hibtah, mereka plesetin hintah. Biji gandum. Habatun fi sya'ar, fi sya'ra. Biji gandum. Allah, kurang ajar ya. Hibtah artinya apa? Hapuskan dosa kami. Hintah artinya apa? Biji gandum. Plesetan. Jadi suka memelesetkan lafal syar'i, itu kerjaan orang Bani Israel yang zalim ini. Atau mempresetkan yang tadinya dia lafal syar'i, lafalnya tetap, tapi maksudnya mereka presetkan. Ini juga bisa apa? Kelakuan mereka juga aslinya mirip dengan kelakuan mereka. Contoh kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Tapi sekarang Pak Jokowi dan kabinetnya ulil amri kita bukan? Antum menetapkan itu enggak? Benar ya, mengikrarkan itu ya. Baik. Orang-orang yang baik khawarij atau yang berpemahaman khawarij atau orang-orang jahil yang pemahaman seperti pemahaman khawarij, mungkin karena tidak puas dari segi politik atau tidak puas karena dunianya, mereka kemudian ketika kita bilang kita harus taat pada Pak Jokowi dan beliau-beliau misalnya dalam hal yang ma'ruf, kemudian mereka bilang itu kan ulil amri. Ngerti gak ulil amri? Apa ulil amri katanya? Ulil amri minkum. Tapi diplesetin jadi apa? Ulil Amrik, itu kan Ulil Amrik, maksudnya Ulil Amrik, Ulil Amrika, anta. Tapi maksud mereka Amrik di sini ngikutin Barat. Artinya di sini adalah pelecehan dan pengejekan. Pertama, tahrif dari segi lafal syar'i. Kedua, istihza terhadap Ulil Amri sebenarnya. Sebenarnya gitu. Iya. Oke, yang seperti itu sebenarnya masa Anda kira-kira bisa dikiaskan seperti ini, wallahu a'lam. Ya, kelakuannya begitu. Mengubah-ubah, tapi tujuannya istihza. Berasal dari apa? Hawa nafsu mereka. Wa dakhalu yazhafuna ala astahihim. Kan mereka disuruh masuk ke qaryah tersebut dengan cara apa? Inhina. Tunduk, merendahkan diri. Tapi malah mereka masuk yazhafuna ala astahihim. Ini tata caranya gimana? Seperti merangkak tapi ala astahihim. Astah jamak dari sitah. Sitah itu dubur. Ya. Gimana? Faham enggak maksudnya? Hah? Dubur. Tahu enggak jalan ngesot? Faham enggak? Kurang ajar kan? Kan disuruh jalan apa? Nunduk merunduk itu rendah hati. Anda tahu enggak jalan di atas dubur gimana cara jalan di atas dubur? Tom and Jerry bisa tuh. Gimana? Coba diperagain. Hah? Ayo antum kan udah lama enggak. Udah lama enggak kelihatan ini apa kamera di ini ke dia. Enggak biar lebih menarik kajian anak, biar viewersnya banyak. Jadi sit itu artinya dubur. Ya, zahaf itu melata di atas dubur. Bergerilya di atas dubur gitu apa? Masa aneh gitu, anak kan Ustaz. Masa aneh yang contohin? Anak punya reaksi yang contohin? Bisa. Kan antum kuat secara fisik kuat. Iya, jadi ini dubur pantat dubur. Ya. Jalan menghadap ke Korea tersebut tuh Korea. Dia jalan kayak gini, tuk, gitu. Kurang ajar enggak kira-kira? Orang kalau enggak ada sebab aja, enggak disuruh sama Allah lah, enggak disuruh sama Allah apa-apa, dia bertamu ke rumah kita. Tuk. Assalamualaikum. Kita buka pintunya. Anu orang itu di bawah. Lagi di atas duburnya. Kemudian, antum. Apa antum? Anu mau ziarah Ustaz. Fadhol masuk. Terus dia masuk dengan cara apa? Jalan di atas duburnya. Gimana kira-kira? Kan ngangkang kakinya berarti kan? Kurang ajar gitu. Ente ngapain kayak gitu? Anu bilang. Enggak apa-apa, Ustaz. Anu pengen aja mengamalkan apa yang Bani Israel lakukan, ya. Ya, tapi ada juga yang mengatakan astahi maksudnya di atas kendaraan mereka. Allahu a'lam. Ala kulli hal, pokoknya gerakan mereka itu gerakan mengejek, ngeceh. Padahal tadinya disuruh apa? Inhina, tapi ini malah takabur gitu loh. Maka kemudian kata Allah, fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijza. Maka kami turunkan atas alladzina dzalamu. Nah, di sini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fihi wad'u adh-dhahiri mawdi'al mudmari mubalaghatan fi taqbihi sya'nihim. Di dalam cuplikan kalimat ini ada wad'u adh-dhahir. Apa wad'u adh-dhahir? Menaluh isim zahir di tempat yang semestinya diisi isim mudmar. Menaruh isim zahir di tempat yang seharusnya itu dipakai atau diisi oleh isim mudmar. Ngerti enggak? Antum murti dhamir pastinya. Wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antum antuna, ngerti? Tadi kan kira fa badala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Kalau didhamirkan fa anzalna alaihim rijzan, kan gitu harusnya. Hah? Paham enggak? Hah? Paham? Pin paham enggak? Pin. Paham? Sahih. Belum. Enggak apa-apa. Ya, fabaddal alladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu mengganti perkataan yang seharusnya enggak gitu perkataannya. Ini zalim mereka, ini orang zalim. Maka Allah turunkan atas orang-orang zalim tersebut. Kalau misalnya kalimat yang lebih irit, kenapa? Fa'anzalna alaihim. Ngerti gitu? Paham enggak? Ana ulang. Ra'aitu at-tullaba fil fasl. وَضَرَبْتُ الطُّلَّابَ الَّذِينَ فِي الْفَصْلِ. Kira-kira gimana? Ada kepanjangan enggak kira-kira? Kan cukup رَأَيْتُ الطُّلَّابَ فِي الْفَصْلِ وَضَرَبْتُهُمْ. Ini ngerti ya? Sini. Iya kan? رَافِعِي طَالِبٌ مِثَالِيٌ. رَافِعِي يَتَعَلَّمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ سَاعَاتٍ. Benar. Enggak kan? Enggak gitu kan? Rafi'i yakhdumu Rafi'i yuridu an yanjaha fi al-ikhtibar. Rafi'i yuridu an yankiha mar'atan salihah, imra'atan salihah. Ana nyebut Rafi'i mulu. Kenapa enggak huwa gitu loh. Ya, kenapa enggak Rafi'i? Jangan Rafi'i lagi, Ustaz. Huwa kayak gitu kan. Cukup didhamirkan kan? Iya, karena disebut terus namanya kan enggak enak hati. Rafi lagi gitu. Iya, paham enggak di sini? Jadi sini sebutnya fihi wad'u dhahir. Jadi ada namanya isim dhahir, ada isim mudhmar. Isim mudhmar itu kata ganti. Huwa, huma, hum, hiya, humahunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu, atau seperti hi, hu, ha, hum, ya, kakikum, kunna, kuma, itu semua dhamir kan? Nah, di sini kan mestinya, bukan mestinya, alhamdulillah, maksudnya sewajarnya dalam bahasa Arab sudah disebutkan alladzina dzalamu di kalimat sebelumnya, ya berikutnya cukuplah pakai mudmar dhamir. Tapi Allah Taala mengatakan fa'anzalna 'ala alladzina dzalamu, bukan fa'anzalna 'alaihim. Maka isim dhahir alladzina dzalamu ini diterangkan, enggak pakai mudmar. Kenapa? Mubalaghatan fi taqbihi sya'nihim, fi taqbihi sya'nihim. Yaitu sebagai sisi bersungguh dan hiperbolanya dalam menjelekkan urusan mereka. Ngerti di sini kan? Iya. Kalau misalnya Nabi bilang ke antum, Abu Maryam, Rafi itu murid teladan. Rafi adalah panutan kita semua. Oke, ya. Kalau Nabi bilang Rafi adalah murid teladan, dia adalah panutan kita semua. Mana yang lebih kuat dalam memuji? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, Rafi adalah murid teladan. Rafi adalah panutan kita semua. Yang pertama, kuat enggak tuh? Yang kedua, Rafi adalah murid teladan. Dia panutan kita semua. Standar enggak tuh? Biasa enggak? Biasa. Iya, ada pemujian tapi biasa. Uslubnya biasa. Gimana? Paham? Oke. Rijza 'adaban ta'una. Azab berupa apa? Ta'un. Wabah ta'un. Tapi wabah itu minas sama'i bima kanu yafsukun. Minas sama'. Dari langit wabahnya tersebut. Bisababi fisqihim. Dengan sebab kefasikan mereka. Jadi sudah terjadi di kalangan Israel wabah ta'un itu. Dan itu Allah Ta'ala terangkan minas sama, dari langit. Imma di sini memang langsung Allah Ta'ala berikan wabah itu dari langit. Atau imma maksudnya adalah memang sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan dari lauh mahfuz. Ya, tetapi yang zahir minas sama, yaitu yang zahirnya adalah dari langit. Entah bagaimana caranya dan bentuknya, prosesnya Allah Alam. Adapun wabah corona ini gimana, ikhwan? Ta'un dengan corona mana yang lebih mengerikan, ikhwan? Ta'un. Ta'un lebih mengerikan. Lebih menyakitkan, lebih mengerikan, ya lebih dahsyat. Ya, jadi corona ini walaupun iya kita harus waspada, tapi enggak seperti ta'un ya. Dan itu dengan sebab bima kanu yafsukun. Mungkin tata caranya tidak minas sama kalau ta'un ya wabah corona ini, Allah alam. Allah lebih tahu. Tapi yang pasti kita yakini bima kanu yafsukun, sebabnya kefasikan orang-orang di bumi ini. Hanya saja yang kena wabah corona enggak mesti fasik gitu loh. Tapi keberadaan dan eksistensi merebaknya corona ini sebabnya kefasikan manusia. Ay khurujihim 'ani tha'ah, keluarnya mereka dari ketaatan, fahalaka minhum fi sa'atin, maka hancurlah, matilah dari mereka dalam sesaat. Saat ini semua kenal, ya 60 menit bukan. Sa'atin sesaat. Dalam berapa detik gitu. Sab'una alfan au aqal, 70 ribu orang atau kurang dari itu. Tiba-tiba, tapi ini Israiliyat. Enggak ada dalil khusus untuk ini. Kayak gitu ya. Ayo, fadhal. Qira. Wa bi qal wa udkhul إذ استسقى موسى أي طلب الشقيا طلب الشقيا لقومه وقد عطشوا في الدين فقل نضرب بعصاك الحجر وهو الذي فرو بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذاب فضربه Ayo, fakulna, gimana? Fakulna drib bi'asaka al-hajar. Usahakan jangan sengajain qalqal untuk dhad. Dhad itu bukan fakulna drib, nadrib. Ya, ada semacam pantulan tetapi bukan disengaja, karena sebenarnya dhad disamakan dengan dal. Ya, tidak. Kalau dal memang dia maji apa mazi waladaina mazid, itu emang jelas ada pantulan yang disengaja qalqalah, tapi dhad tidak. Bukankah begitu Syekh Reksi? Enggak, rakhawah, iya, dia beda dengan baju di toko. Enggak tahu dhad di mana bajunya, tapi beda dengan ahruf alqalqalah. Tapi kok ada pantulan dimaklumi kan? Wadrib ya, iya, maksudnya mengalir di sini enggak ada unsur kesengajaan kan. Emang susah karena kan untuk dhad pindah ke ra, dhad yang mati maksudnya, dhad sakinah pindah ke ra, itu orang ya susah. Bisa sih kalau disungguh-sungguh wadrib, tapi enggak bisa wad untuk pindahnya dari dhad mati ke ra. Mesti ada sesuatu gitu ya. Ya gitu kan? Gimana penjelasan menurut cukup? Ya udah kita cukup. Kajiannya diberhentikan oleh Reksi, Masya Allah. Cukup lah, cukup. Uskut ya Ustaz. Taib, di sini. Ayo lanjut. Afan fajarat. Fajarat. انشقت وسالت منه اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط قد علم كل أناس سبت منهم مشربهم موضع شرابهم فلا يشربهم فيه غيرهم وقلنا له Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Hal mu'akkadun li'amiliha. Jadi makan di situ. Mu'akkidatun li'amiliha. Mu'akkidah. Hal mu'akkidatun li'amiliha. Ada tak ada mu'akkidah atau mu'akkidah? Ada. Ya'amiha min asiya bikasri musalsalati afsada. Musalsala bikasri musalsala, enggak, bukan musalsala, apa kira-kira, enggak tahu, ya udah baik aja. Di mana itu? Musalsalah. Ini memang lamnya dua kali memang musalsalah. Musalsalah. Mutallasatun. Mutallasatun. Musalsal berarti dari salsala yusalsilu masal. Ya. Musalsah masalsala. Ya baik. Wadhkur, sebutkan atau ingatlah idhistasqa Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam talabus suqya, talabus suqya, meminta curahan air. Minta sama Allah Taala. Tapi liqaumihi. Jadi istisqa ilallahi lil makhluk gitu loh. Ya, dengan harful jar. Istisqanya kepada Allah Taala. Untuk siapa? Untuk kaumnya. Kenapa? Wa qad atishu fitih, karena mereka kehausan ketika masih tersesat. Ya, ingat kisah tersebut. Fa qulna idrib bi 'asakal hajar, kami katakan idrib bi 'asakal hajar. Pukullah dengan tongkatmu itu al-hajar. Al-hajar ini seolah-olah dia apa? Dia dengan al-hajar. Kan belum pernah disebutkan sebelumnya hajar. Maka al di sini bukan al-ahdiyah dzikriyah. Apakah al-hajar sini jinsiyah? Kalau jinsiyah berarti semua batu dong beliau pukul. Maka al-hajar sini apa? Al-hajar ahdiyah, tetapi dia dzihniyah. Dikenal oleh benak. Masalahnya sekarang adalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menta'in bahwanya hajar yang maksud adalah wa huwa alladhi farra bi thawbihi, Allah batu yang membawa lari pakaian Nabi Musa alaihissalam. Pernah dengar hadis ya? Batu yang membawa lari pakaian Nabi Musa alaihissalam. Pernah dengar hadis ya? Belum pernah. Udah pernah dengar? Pernah, beneran. Ikin udah pernah dengar ikin? Belum. Jadi Nabi Musa alaihissalam dulu zaman Bani Israel diperbolehkan mandi bareng sesama jenis. Ya mungkin dari segi aurat mungkin beda dulu ya, karena aurat ini masuk bab fikih, ada kemungkinan beda ya. Taib. Orang-orang Bani Israel, kalau Bani Israel ketika itu pria-pria mereka, mereka mandi bareng. Oh sekarang ya lucu lah kalau mandi bareng. Maksudnya terlalu kelihatan kemaluannya dan seterusnya. Nah, Nabi Musa alaihissalam menyendiri kalau mandi. Mereka mandi di sungai. Gitu ya. Mereka mandi di sungai. Nah, kan namanya sungai ada bebatuan besar, batu ini, batu itu dan seterusnya. Karena Nabi Musa selalu menyendiri kalau mandi, maka kaumnya sendiri itu ngegibahin nabinya. Terus si Musa tuh kayaknya dia malu tuh, ada cacat di kemaluannya. Ya. Laki-laki kan kalau misalnya diketahui punya cacat di kemaluan kan itu jatuh gengsi banget ya, dijelekin kayak gitu. Padahal mereka nggak pernah tabayun, nggak ngapain juga tabayun masalah itu ya. Kemaluan kamu normal nggak masa kayak gitu? Tapi mereka mengejek Nabi Musa alaihissalam, karena mengejek sebenarnya dari tafsiran mereka sendiri, apa persangkaan mereka gitu loh, nggak punya bukti, nggak punya apa. Nah kemudian Nabi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memperbaiki persangkaan mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa menanggalkan pakaiannya ditaruh di batu tersebut. Maka batu tersebut tiba-tiba lari membawa seluruh pakaian Nabi Musa. Dan kurang asemnya, larinya batu tersebut itu ke arah kaumnya. Dikejar-kejar itu sama Nabi Musa alaihissalam. Ya otomatis pas kejar ngelihat kelihatan enggak? Ya, akhirnya ketemu, ternyata enggak ada cacatnya gitu. Hadis sahih ya. Percaya enggak tuh hadis itu? Ya, kalau ya percaya aja loh orang hadis sahih kayak gitu. Itu hadis masyhur. Masyhur bagi yang mengenal, majhul bagi yang enggak tahu. Nah, sekarang antum tahu kan udah? Nah, itu batu tersebut di kasut Suyuti itu batunya. Idrib bi'asakal hajar, pukul tuh batu. Ya. Tapi di sini Imam Suyuti mentain batu tersebut butuh dalil. Ini konteksnya beda, ikhwan. Ya enggak, konteksnya beda. Enggak bukan batu itu yang sahih, bukan batu itu. Batu yang Allah alam, Allah lebih tahu. Ya. Khafi, ya sekarang enggak ada batu yang membawa pakaian orang, enggak ada. Ya enggak Allah kasih kayak gitu kok. Ya kalau Allah kasih kayak gitu, masya Allah. Tapi kalau memang ditakdirkan batu berjalan, batu terbang, ya bisa aja kalau Allah berkehendak kan ya. Kadang-kadang kan batu-batu keramat ya. Ya, tapi itu sebagai fitnah dan ujian ya. Disuruh bawa sama mbahnya, sebagai jimat, dipegang taruh di kantong celana, pas bangun tidur ternyata batu itu udah pindah ke laptop misalnya. Ya bisa aja itu terjadi, bisa. Tapi ya itu sebagai fitnah, ujian. Bukan berarti, ini batunya Nabi Musa ini. Ya batu Nabi Musa apa? Bukan. Itu maksudnya beliau di situ, tapi itu tidak Allah alam tidak tepat. Khafifun murabba'un karosir rajul. Bentuknya dia khafif, ringan batunya, murabba', segi empat. Karosir rajul seperti kepala ereksi. Nah, tok gitu kan? Ya. Nah, kayak gitu. Seperti kepala Mr. Eksi, ya masya Allah. Karena parfumnya Mister, ya enggak? Ya kan? Arehab Mister kan? Masya Allah. Enggak bayar itu. Ya, rukhom au kadzan. Rukhom atau kadzan maksudnya itu batu apa ya? Lunak, empuk. Kayak kan tahu batu tapi apung, batu apung. Ha? Itu walaupun misalnya digedein segede pala misalnya. Antum pukul, pecah enggak? Bukan pecah, dia apa ya? Terbongkar gitu kan. Ya, itu namanya rukhom atau kadzan. Fadharabah, kemudian beliau alaihi salam memukul batu tersebut. Fan fajarat insyaqqat wasalat. Maka kemudian infajarat infijar. Jadi pertama terjadi insyiqaq. Insyiqaq itu terbelah itu batu dan salat, mengalir darinya air. Itu namanya infijar. Infijar darinya apa? Minhu ithnata asyrata aina, 12 mata air. Masya Allah. Kalau dikatakan ini dia seperti kepala orang, berarti kan segempal gini doang, seonggok batu gini doang. Dipukul, infajarat darinya 12 aina. Luar biasa. Luar biasa. Itu kalau kita bilang menurut pendapat beliau. Karosir rajul. Bi'adadil asbab, sesuai dengan jumlah dari keturunannya Nabi Ya'qub. Tapi keturunan yang maksud ini bukan anak-anaknya langsung 12, tapi nanti ada cabang-cabangnya, karena ada lagi nanti 12 dinasti setelah kepergian Nabi Ya'qub. Min husnata asyrata aina bi'adadil asbab. Qad 'alima kullu nasin mashrabahum. Kullu nasi kullu sibtin minhum. Dia dari masing-masing kabilah ya udah tahu air yang mancur buat dia itu yang mana. Masyrabahum mawdi'u syurbihim. Fala yashrakuhum fihi ghairuhum. Kalau kita ikut pendapat ini berarti kan satu batu ini keluar air mancur gitu. 12 pieces gitu kan. 12 pieces. Nah, masing-masing tahu ini bagian saya. Maka yang kabilah ini dia dari air ini. Kabilah itu gitu. Ya. Mereka enggak saling musyarakah. Wa qulna lahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thu fil ardi mufsidin. Makan silahkan, minum silahkan dari rezeki Allah, dan janganlah kalian merusak di muka bumi sebagai orang-orang perusak. Maka mufsid di sini hal muakkidatun li'amiliha min afiyah. Jadi afiyah artinya afsada. Kemudian halnya mufsidin. Ibaratnya wala tufsidu fil ardi mufsidin. Gitu loh. Jangan kalian merusak di muka bumi ini dengan keadaan merusak gitu loh. Ini sebagai penguat maaf kita. Ya gitu. Baik. Ayat terakhir, تفضل. Wa'id qultum ya Musa lan nasbiru 'ala ta'amin ay naw'in minhu wahidin wa huwa al-manna was-salwa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana shay'an مما تنبت الأرض من للبيان بطلها وإثائها وبومها حنطتها وعدسها وبصلها. قال له موسى أتستبدلون الذي هو أدنى أخص بالذي هو خير أشرف أتأخذونه بدلا والهمزة للإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقال تعالى اهبطوا انزلوا مصفار من الأمصار فإن لكم فيه ما سألتم من النبت وضربت جعلت عليهم الظلة الظل والهوان والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوما الدرهم المضروب لسكته وباءوا رجعوا بغضب من الله ذلك أي الضرب والغضب لأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق أي ظلما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي وكرره بالتأكيد. أحسنت. Syekh Resi mana baca haq ketika di waqaf? Al-haq gitu atau al-haq? Iya, ada tasdidnya. Dia apakah diperlambat atau gimana? Ditahan. Ya, seperti tadi. Mana tuh? Bi ghairil haq gitu. Itu oke okay, ya. Nah. Kalau misalnya bi ghairil haq. Bi ghairil haq. Ah iya, enggak mantul sahih. Iya, ditelan qafnya. Bi ghairil haq hilang. Enggak balik lagi dia. Iya, itu. Sebagian orang gitu, bi ghairil haq. Tapi kalau misalnya enggak dalam rangka baca Quran boleh ngomong gitu. Antum la tastahiq mithl hadza. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya dalam baca Quran, antum niatkan baca Quran tilawah, ya antum harus seperti itu, bi ghairil haq. Gitu kan, ada tak mantulnya gitu kan, seperti itu. Iya. Kita lanjut. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'am naw'in minhu wahidin wa huwa al-mannu was-salwa. Kalian bilang kepada Musa, ya Musa, kami enggak bisa sabar. Enggak bakal bisa sabar ini dengan makanan satu ini aja gitu loh. Modelnya ini aja paketannya. Man salwa, telur burung sama cairan seperti madu, ya. Apa kemarin aturan jabain, apa namanya? Apa kemarin tuh ya, tafsirannya. Nah kemudian, jadi satu paket aja kami, aduh bosan, nggak bakal sabar dengan ini. Ya oke lah, kalau misalnya memang pengen tanwi' fi ta'am silahkan. Tapi masalahnya lihat nih, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Coba kamu minta deh sama Tuhan kamu. Kurang ajar banget ya. Kayak dia gak punya Tuhan aja gitu. Minta sama Rabb kamu untuk mengeluarkan buat kami apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Di sini diantara bentuk kurang ajar mereka, mereka menisbatkan inbat kepada bumi semata gitu. Paham gak? So, apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, mimma tumbitul ardu, gitu kan? Sebenarnya kan yang menumbuhkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa-Nya, gitu loh. Ya. Apa min lil bayan, penjelasan tafsil baqliha wa qita'iha wa fumiha wa 'adasiha wa basliha. Itu kan rempah-rempah receh. Enggak? Apa coba bakal apa bakal? Apa terjemahnya bakal apa rafi'i itu di tafsir di terjemahan ayat. Hah? Apa bakal? Bakal, qitha, fum, bawang putih, bawang merah. Hah? Hah? Iya, bakal. Makanya ada kalau misalnya warung, bakolah. Bakolah ya, pakai tasdid. Bakolah. Soalnya bakolah itu warung khadruat, warung tukang sayur yang itu tuh bakol namanya. Ya, kadang-kadang kalau misalnya warung di kampus atau sekolah disebut maksof atau bakolah. Maksof atau bakolah. ya, seperti itu ya. Isi itu sayur-sayuran. Baqal min baqal, ya. Wa kita, kita apa kita? Timun. Timun. Oke, okay. Fum. Apa kemarin? Napa lihat-lihat tanah? Fum. Bawang putih, adas. Adas, adas, kacang adas. Basol. Bawang merah. Ini mau ngerujak apa namanya? Hah? Ya kan? Hah? Cabenya belum. Ya mungkin cabai masuk ke lembakol kali ya. Kali ya. Ya, kami mau ngerujak, mau asinan, wahai Mas. Gimana? Dikasih man dan salwa. Itu termasuk makanan mewah ketika itu. Ibaratnya sekarang antum udah dikasih makanan mewah sekarang apa, Ikhwan? Anda enggak tahu, anda biasa. Anda usus masakan Padang misalnya. Mewah enggak tuh? Enggak lah, jeroan kok. Ah, apa yang mewah? Yang kakap, kakap. Apa? Kepala kakap ya? Yang mahal itu. Ya kan? Oke, okay, stick lah. Okay, kalah, kepala kakap kalah. Stick. Lapar kan? Stick ya. Bistik. Enggak ya. Puas. Ini stick mulu kita makan. Stick pizza, stick pizza, stick pizza. Ada enggak apa ngarujak gitu sekali-kali gitu kan? Ya disebutin kemudian. Dan lihat Allah udah kasih enak. Mereka menyebut rincian tafsilan banyak itu. Pertama bakulnya, kisa dong, fum, adas, basol. Minta dengan rinci sih termasuk tidak fi doa. Berlebihan. Oke, antum ketika minta rezeki pada Allah, ya Allah berikan saya rezeki, udah keras. Ya mungkin berikan saya uang banyak. Ya rinciannya segitu aja. Enggak usah, ya Allah saya minta uang 50 ribuan 20 pieces, kemudian 100 ribuan berapa pieces. Ini apa coba kayak gini kan? Ya. Atau minta kemudian misalnya apalagi makanan. Ya Allah berikanlah saya rezeki makanan berupa ketoprak untuk hari Senin dan hari Selasa gado-gado, hari Kamis ricis. Ya. Hari Jumat saya minta rice bowl, ya. Rice bowl dari bahasa barat ya, bahasa Inggris jangan rice bowl bahasa Betawi. Beda artinya rice bowl. Iya. Ya, ya Rafi ya. Itu keluarannya beda itu. Atau ngerti kan? Hah? Masa orang Betawi enggak ngerti, ya. Tiap hari naik Gojek masa enggak ngerti. Ya, taib. Maka qala lahum Musa, Nabi Musa berkata kepada mereka, "Tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair?" Kalian itu, aduh, kok malah minta ganti, minta apa adna akhas yang lebih receh gitu loh bahasa sekarang, billadhi huwa khair, yang lebih baik malah kalian enggak mau, kalian minta yang lebih rendah. Khair ini asraf, yakni atakhudhunahu badalahu, kalian malah pengin ganti. Wal hamzah lil inkar, atakhudhunahu itu atastabdiluna hamzah di sini untuk pengingkaran. Fa abaw an yarji'u fada'allahu ta'ala, maka kemarin mereka enggak mau rujuk, enggak mau pulang atau enggak mau rujuk dari kalimat mereka. Maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah katakan, "Ihbitu inzilu Misra min al-amsar." Turunlah kalian, apa ihbitu di sini artinya adalah singgahlah kalian di suatu tempat. Misr di sini bukan Misr yang kita tahu. Tapi Misr di sini itu makan, country, tempat, daerah. Fa inna lakum ma sa'altum minan nabat, maka datangi tempat ini, datangi suatu tempat ini, kalian akan mendapatkan apa yang kalian selama ini minta dari tumbuhan-tumbuhan yang tadi kalian sebut itu. Artinya Allah kabulkan juga sebenarnya. Allah kabulkan ya? Kabulkan. Tapi Allah menginginkan mereka punya muhawalah dan ikhtiar. Enggak langsung diturunkan brung gitu, enggak. Pergi ke tempat ini, di sana banyak tuh makanan-makanan yang kalian pengen. Gitu. Fa'inna lakum masa'altum minan nabat. Wa duribat 'alaihimu dhillatu wal maskanah. Maka Allah katakan, ju'ilat, dijadikan atas mereka, ditahkik atas mereka, dipatenkan atas mereka, adzillah, dhul dan hawan, kerendahan dan kehinaan. Wal maskanah, maskanah atharul faqr min as-sukun. Yaitu al maskanah efek dari kefakiran, kemiskinan, kesulitan. Min as-sukun, maskanah dari sukun. Sukun, sukun itu apa? Apa? Diam. Orang miskin itu kebanyakan diam. Mau kemana-mana susah, ya enggak? Bukankah begitu Rafi? Hey, antum kapan terakhir ke mall, Rafi? Tell me honestly. Qul musaddiqan, qul sadiqan atau siddiqan. Ah, terakhir ke mall, enggak kehitung kan berapa tahun? Habis lebaran kemarin. Itu ngapain ke mall? Hah? Orang kalau misalnya enggak punya uang, beli baju. Beneran? Ini yang dibeli. Antum tahu anak dagang baju, antum belinya di mall, enggak beli anak. Ini anak sebel dari sebagian orang. Tahu anak yang jualan tapi malah belinya di mall. Bahkan mall lebih mahal daripada dagangan anak, luar biasa. Luar biasa. Dan mereka ke mallnya nyelip-nyelip, jangan sampai ketahuan Ustaz Hasan. Iya. Anak tahu. Nah, orang kalau misalnya miskin, enggak punya uang, sukun dia, sukun. Ya diem aja, ya nggak bisa kemana-mana. Itu maskanah. Wal khizi fahiya lazimatun lahum. Maka kehinaan tersebut, kemiskinan, kefakiran tersebut lazimah, lekat dengan mereka. Wa in kanu aghnia, walaupun mereka kaya, mentalnya tetap mental apa? Rendahan dan miskin. Apa buktinya? Udah dikasih makanan mewah, tapi mental mereka tetap aja miskin. Minta makanan-makanan seperti itu. Nah, ya begitu. Ya, ini bukan berarti mencela makanan, bukan. Tapi orang juga secara natural, fitrah, kalau dia udah punya makanan mewah dengan kemampuan alhamdulillah yang Allah berikan, dia enggak begitu suka makanan-makanan yang mungkin kurang higienis, iya kan? Orang yang tinggal di perumahan gedongan jarang makan ketoprak di depan pagar masjid. Itu maklum, kenapa? Karena mereka sudah punya makanan yang terbaik, yang mereka bisa beli yang baik, ya enggak? Ya kan? Iya. Dan kita boleh mencari makanan terbaik sesuai kemampuan kita. Apa dalilnya? Di surat Al-Kahfi. Falyadhur ayyuha azka ta'ama. Maka yuk cari makanan yang paling bagus. Nah, gitu boleh. Boleh, iya enggak apa-apa. Iya. Asal jangan keterlaluan. Ya, kalau antum enggak, antum cuma punya uang 100.000. Antum datangnya ke Starbucks. Kopi habis 50.000 udah habis. 50.000 satu, satunya bungkus pakai plastik resek. Udah selesai. Ya ini keterlaluan. Enggak, kalau orang sudah punya uang banyak, dia mau makan apa aja terserah, tapi risikonya tanggung sendiri nanti, gitu kan. Risiko dari segi apa kesehatan. Karena makanan-makanan fast food, junk food itu juga berpengaruh, ya. Anda tadi malam sebenarnya pengen beli domba iga goreng, domba goreng yang di Kelapa Gading dulu. Cuma udah kemaluman. Ya. Anda mengucapkan ini untuk tasyahian, ya, supaya antum makin lapar. Kerasa enggak reaksi? Kerasa lapar enggak? Enggak. Beneran. Antum lebih misterius daripada misteri itu sendiri. Ya. Faba'u bighadabi min Allah idza faba'u raja'u, maka mereka pun pulang dengan kemarahan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka walaupun mereka kaya, mereka tetap mentalnya miskin. Selazimnya miskin tersebut nempel di mereka, selazimnya seperti dirham yang telah disegel atau dicap. Uang, mata uang baik koin maupun kertas itu sudah dicetak, ya kan? Coba misalnya uang koin berapa sekarang misalnya? 500-an. Angka-angkanya, gambar garudanya itu kan sudah ada di situ. Kemiskinan dengan Bani Israel yang zalim ini itu seperti cetakan uang di uangnya itu sendiri. Artinya apa? Mau dikemanain pula itu akan selalu ikut padanya, ya enggak? Paham enggak di situ? Gitu. Wabahu bighadabin Allah. Dzalika ay adh-dharb wal ghadab. Hal tersebut ya bi annahum kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan dari Allah terhadap kemiskinan untuk mereka itu karena apa? Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, juga kufur nikmat tentunya, dan juga di antara keburukan mereka wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Bighairi al-haqq. Dan mereka membunuh para nabi seperti Zakaria dan Yahya radhiyallahu anhuma tanpa hak. Ini bukan berarti bahwasanya membunuh nabi ada haknya, enggak. Tapi untuk mentakkid dan menjelaskan hakikat dari sifat dari pembunuhan mereka. Nabi Zakaria dibunuh. Ya, dan dibunuhnya dengan pakai minsyar, riwayat pakai minsyar, yaitu pakai apa minsyar? Gergaji sehingga tubuhnya terbelah. Itu nabi loh. Nabi Zakaria loh. Itu pamannya Siti Maryam. Nabi Zakaria yang menjadi kafil dan pengasuh Siti Maryam. Bani Israel kemudian ya, orang Yahudinya membunuh Nabi Zakaria ini dengan cara apa? Dibelah tubuhnya dua. Nabi Yahya ini anaknya Nabi Zakaria. Kalau misalnya antum lihat kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam, sebenarnya Nabi Zakaria lebih tepatnya, itu di surat Ali Imran. Ya, setelah kisah Maryam atau dengan kisah Maryam kemudian kisah Nabi Isa. Ya, bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam melihat Maryam kok dapat rezeki yang masyaallah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di usia tua, usia senja minta anak, masyaallah. Di usia senja minta anak, enggak putus asa beliau. Ya, akhirnya punyalah anak satu doang, tapi itu satu yang luar biasa, yaitu Yahya, musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Nabi saleh, tuan, orang terpandang, orang terhormat dari nasab yang terhormat. Dibunuh sama Bani Israel Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya anak sematawayang Nabi Zakaria yang diharap-harapkan sampai masa tua, dibunuh sama orang-orang Bani Israel Yahudi itu dengan cara apa? Dibunuh ketika lagi sholat dibunuh. Na'udzubillah. Ya, makanya kalau sekarang kemudian kita katakan udahlah kita damai sama Yahudi, ya Allah, Yahudi itu dalam tarikh sejarah mereka itu isi catatan keburukan semua, nggak ada baik-baiknya. Kecuali yang beriman, itu memang kita puji mereka. Tapi yang kufur mereka enggak ada baik-baiknya. Makanya damai dengan mereka itu enggak boleh. Mereka musuh kita. Gitu loh. Bi ghairi al-haq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan kemaksiatan mereka dan juga mereka melampaui batas. Yatajawazun al-hadda fil ma'asi wa karrarahu litakid. Ini diulang kalimat-kalimat ini untuk mentakid akan kenyataan hakikat mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.